بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتي أعزكم الله أكما إسلام yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang beliau dakwahkan kepada segenap umat manusia dan jin, adalah agama yang bimbingannya menyeluruh, menyentuh semua sisi-sisi sendi-sendi kehidupan umat manusia dan jin. Islam tidak hanya membahas tentang bab akidah. Islam tidak hanya menjelaskan perkara-perkara manhajiyah. Islam tidak hanya memaparkan amaliyah-amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam lebih luas daripada itu. Menjelaskan kepada kita hal-hal yang rinci, yang detail, terkait dengan sisi-sisi kehidupan kita. Di antaranya ialah Islam menjelaskan dengan sedemikian rupa bimbingan yang mulia tentang masalah bab berumah tangga. Rumah tangga dalam Islam barakallahu fikum memiliki kedudukan yang sangat vital. Kedudukannya sangat tinggi. Sebab rumah tangga ini merupakan cikal bakal adanya masyarakat, adanya generasi pelanjut yang diharapkan bisa memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Ketika rumah tangga ini sukses, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga bahagia di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, maka diharapkan dari sana muncul dzurriyyatun shalihah, anak keturunan yang baik, yang saleh. Diharapkan dari sana muncul jailun rabbani, generasi-generasi rabbani, jailun nabawi, generasi-generasi yang di atas bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, generasi penerus yang memperjuangkan dakwah, dakwatul Islam, dakwatul sunnah. memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, barakallahu fikum. Tetapi ketika rumah tangganya gagal, yang terjadi adalah kemelut rumah tangga, kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga, penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga, pertengkaran, pertikaian, dan yang semisalnya, maka akan muncul dari sana, barakallahu fikum, generasi-generasi yang rusak pula. Enggak bisa diharapkan untuk memperjuangkan Islam wal muslimin. Enggak bisa diharapkan untuk mewujudkan masyarakat yang islami, masyarakat yang damai, yang sejahtera. Apalagi mewujudkan sebuah bangsa dan negara yang kokoh, yang kuat, yang solid. Tidak bisa. Sehingga yang namanya usrah, keluarga, rumah tangga, ini merupakan cikal bakal awal mula adanya sebuah masyarakat yang berhasil ataukah yang gagal. Ikhwanatina azzakumullah, terkait dengan rumah tangga islami yang berbahagia, patokannya ialah rumah tangga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, seorang rasul, memiliki keluarga. Bahkan dikhususkan dengan jumlah keluarga yang lebih banyak daripada umatnya. Umatnya dicatat 4, beliaunya bisa lebih daripada itu. Maka ya khonam tina azakumullah, bagi antum-antum yang mendambakan rumah tangga bahagia, rumah tangga yang islami, maka dia harus mencontoh rumah tangga Rasulullah SAW. Supaya bisa mencontohnya, dia harus tahu, harus mengkaji, mempelajari bagaimanakah rumah tangga Rasulullah SAW, apa yang beliau kerjakan bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya. Difahami, dipelajari, dikaji, lalu diamalkan dalam rumah tangga kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran, beberapa riwayat Rasulullah SAW yang menggambarkan secara mujmal rumah tangga islami, rumah tangga di bawah bimbingan Nabi SAW, yang dengan itu insyaallah ta'ala akan membawa seseorang pada rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ikhwanam tina azzakumullah, perlu dipahami konsep kaidah umum, kaidah baku di dalam menjalankan rumah tangga islami ialah apa yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam pangkalan ayat itu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian wahai kaum lelaki berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Namanya muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Rumah tangga dengan cara yang baik. Al-ma'ruf di sini meliputi al-ma'rufu syar'an, yang dianggap ma'ruf, yang dianggap baik secara syariat. Ini harus dengan bimbingan Al-Quranul Karim dan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, meliputi al-ma'rufu urfan, yang dianggap ma'ruf, yang dianggap baik secara kebiasaan masyarakat, secara adat istiadatnya masyarakat, dengan ketentuan selama di dalamnya tidak ada unsur kemungkaran. Maka dalam ayat ini khonatina azakumullah, kita diperintahkan untuk berumah tangga dengan istri-istri kita dengan cara yang ma'ruf secara agama dan dengan cara yang ma'ruf secara kebiasaan. Apa yang dikatakan baik secara agama, lakukan. Apa yang dikatakan baik secara kebiasaan masyarakat, laksanakan. Selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Itu kaidah mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Kaidah yang kedua disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang konsep rumah tangga dalam Islam. Allah berfirman dalam penggalan ayat tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para istri-istri, mereka mendapatkan hak seperti kewajiban-kewajiban yang ada di pundak mereka dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan kaum laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada para istri. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsep yang berikutnya. Yaitu yang pertama, konsep hak dan kewajiban. Sang suami memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Di saat yang sama, sang suami juga diberi beban, kewajiban-kewajiban di pundak dia yang harus dia tunaikan terkait dengan keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Wanita juga sama. Para istri juga sama. Mereka mendapatkan hak-hak sebagai seorang istri. Di saat yang sama, mereka juga diberi kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan selaku seorang istri. Ini semuanya bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Ma'ruf secara syariat, ma'ruf secara kebiasaan masyarakat. Ini konsep yang kedua berarti. Walahunna mithlulladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ketika pasutri, pasangan suami istri itu barakallahu fikum, sama-sama menunaikan kewajibannya sebagai suami, sebagai istri, sama-sama menunaikan hak pasangannya, suami menunaikan haknya istri, istri menunaikan haknya suami, maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warah. Itu konsep dalam Al-Quran. Yang berikut yang kata Allah Azza wa Jal, walir rijali alaihinna darajah. Dan kaum laki-laki memiliki satu tingkatan, satu derajat di atasnya kaum wanita. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kepala rumah tangga itu adalah kaum laki-laki. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Yang namanya kaum laki-laki sebagai penanggung jawab, pemimpin kaum wanita. Dengan dua alasan. Kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dikarenakan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka atas bagian yang lain. Fadilahnya kaum laki-laki. Dan yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Dan dengan sebab yang diinfakkan oleh para suami dari harta benda mereka. Karena keutamaan kaum laki-laki secara umum, dan dikarenakan laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Maka laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga, pemimpin rumah tangga, pengatur rumah tangga, kepala rumah tangga. Barakallahu fikum, yang mengepalai istri dan anak-anaknya. Ini konsep yang ketiga. Konsep yang keempat, sebelum kita masuk pada rincian-rinciannya. Konsep yang keempat ialah Hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Isyratun Nisa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut dengan keluarganya. Paham ya? Disebut dalam lafaz yang lain, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalangan kalian wahai kaum muslimin ialah yang paling baik kepada istrinya, dan akulah yang terbaik di kalangan kalian kepada istriku. Barakallahu fiik. Ini konsep yang berikutnya. Ini konsep ditujukan secara khusus kepada kaum laki-laki. Barakallahu fiik. Dalam rumah tangga, konsep rumah tangganya harus dibangun di atas akhlak yang mulia. Rumah tangga itu harus dibangun di atas konsep kelembutan, lembut, santun, kasih, sayang, penuh kelembutan. Bukan dibangun di atas dasar kekerasan atau kekasaran, tapi dibangun di atas akhlakul karimah, kasih sayang dan kelembutan. Semakin baik akhlaknya, semakin lembut kepada keluarganya, maka semakin sempurna keimanannya dan semakin baik martabatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nanti akan kita lihat bagaimana sisi romantisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Sisi lembutnya Rasul kepada keluarganya insyaallah taala. Ini beberapa argumentasi dalil barakallahu fikum. Konsep-konsep umum di dalam berumah tangga secara islami. Sedikit tergambar ya. Nah, rumah tangganya harus di atas konsep Islam. Rumah tangganya harus ada menunaikan hak dan kewajiban. Rumah tangga itu harus ada pemimpin. Rumah tangga itu harus dibangun di atas prinsip kasih sayang, prinsip cinta, dan kelembutan, kesantunan. Enggak dibangun di atas konsep dan prinsip kekerasan dan kekasaran. Barakallahu fikum. Ini secara global, ikhwanatina azakumullah. Adapun secara perinciannya, kita ambilkan dari beberapa riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, supaya kita bisa langsung melihat bagaimanakah rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Riwayat yang pertama, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, tazawwajtu فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم, saya telah menikah, lalu saya mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, Rasul bertanya, tazawwajta ya Jabir, apakah engkau sudah menikah wahai sahabat Jabir? Qultu na'am. Saya jawab, betul, sudah ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Bikrun am Thayyib, menikah dengan gadis ataukah janda? Faqultu la bal Thayyiba. Tidak ya Rasulullah, saya menikahi seorang janda. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahalla fikra tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Engkau bisa mula'abah dengannya, dia pun bisa mula'abah dengan kamu. Yang kita inginkan sekarang yang mana ya, Pak? Sabda Rasul yang paling terakhir ya. Di sini Rasul lebih mengutamakan gadis daripada janda. Namun sahabat Jabir memilih menikah dengan janda dengan alasan yang syar'i. Ayah beliau wafat, meninggalkan anak-anak putri yang masih kecil-kecil. Adiknya sahabat Jabir yang masih kecil-kecil. Beliau berpandangan kalau beliau menikah dengan gadis yang seusia mereka, enggak ada yang ngurusi adik-adiknya. Maka beliau lebih mengutamakan, merelakan keinginan beliau secara normal sebagai laki-laki yang menginginkan gadis menikahi seorang janda dengan tujuan supaya janda tadi bisa merawat adik-adiknya. Sangat mulia tujuannya para kulafikum. Ketika sampaikan itu niatan, maka Rasul mengatakan, fana'am idzan. Bagus kalau begitu. Ada kalanya gadis lebih afdal, ada kalanya janda lebih afdal. Tergantung niatnya masing-masing. Yang kita inginkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu." Di situ ada konsep rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang diinginkan Rasul untuk umatnya alaihi salatu wasallam. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang romantis. Rumah tangga yang di situ ada unsur mula'abah. Mula'abah diambil dari kata-kata la'iba yal'abu. Artinya bermain. Engkau bisa bercanda dengan dia, dia bercanda dengan kamu. Itu mungkin makna globalnya begitu ya. Ada makna yang cukup dalam, nanti aja ya insyaallah. Barakallahu fikum. Yang paham senyum, yang enggak paham belum. Intinya barakallahu fikum. Antum camkan baik-baik di sini. Saya sengaja membawakan yang semacam ini untuk sedikit menyadarkan sebagian pihak, terutama dari kalangan para ikhwah yang taklim, yang baru taklim, yang baru ngaji dan segala macam, yang mengerti perkara agama, yang punya semangat ghirah belajar agama yang sangat tinggi. Saya ingin menerangkan di sini barakallahu fikum, rumah tangga Rasul dan rumah tangga yang diinginkan Rasul pada umatnya, pada kaum muslimin. Rumah tangga yang ceria. Rumah tangga yang diisi dengan canda dan tawa. Antar suami dan istrinya. Dan juga nanti anak-anaknya. Bukan sebuah rumah tangga yang kaku. Yang dingin. Yang saklek. Sebagian pihak itu ketika berumah tangga. Apalagi yang punya semangat agama yang sangat tinggi. Bayangannya kalau sudah berumah tangga menikah dengan seorang akhwat, ya maksudnya menikah dengan ikhwan, maksudnya dengan seorang akhwat yang mengerti agama juga, bayangannya saklek, ibadahnya, jangan lupa, agenda-agenda hariannya, zikirnya, baca Qur'annya, taklimnya, murojaahnya, ininya, itunya, lengkap sih, jadi planning panjang sama dia. Bayangan dia, rumah tangga yang islami, yang nabawi, yang sunni itu yang betul-betul fokus dalam perkara amalia ibadah. Tidak ada yang namanya canda dan tawa. Tidak boleh yang namanya riang gembira. Tidak boleh yang namanya senyum dan tertawa. Harus serius. Ketika memulai malam yang pertama semua serba tegang. Ya tegangnya lahir batin. Bayangannya, wah ini harus sesakral mungkin. Tidak ada sesuatu yang romantis atau yang harmonis. Hari-hari melalui rumah tangganya juga begitu. Tidak ada tawa. Tidak ada canda. Ketika ada yang tertawa, diam. Takillah. Banyak tertawa itu mengeraskan hati. Ayo, jam berapa ini? Waktunya murojaah. Bagus tidak? Kok tertawa? Bagus. Murojaah Al-Quran. Ayo, teruskan Al-Qurannya. Kemarin waktu mondok itu sampai di mana? Ada kelas itu. Ini waktunya masak. Ayo masak. Ini berlaku dengan kaku. Sang nyonya kepengen guyon sedikit. Dikasih tahu dari tadi. Banyak guyon itu membuat hati kaku. Banyak dikit. Banyak dikit. Masya Allah gitu ya. Gambarannya semacam itu ya Pak. Dan terjadi. Banyak masuk laporan sama saya. Makanya saya sengaja nyampaikan semacam ini. Barakallahu fikum. Jika stres. Tidak seperti yang Anda bayangkan ya ikhwan. Justru Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma supaya menikahi seorang gadis sehingga dia bisa bercanda dengannya dan nyonyanya bercanda dengan dia, saling bercanda. Mula'aba itu dari kata-kata la'ib, main-main. Bermain-main dengan istri, bermain-main dengan keluarga, bercanda ria dengan istri, dengan keluarga. Dan itu bukan perkara sia-sia. Itu termasuk mu'asyarah bil ma'ruf, rumah tangga dengan cara yang baik. Itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nanti akan saya sebutkan insyaAllah. Dan dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan ubudiyatul mu'amalah. Ibadah kepada Allah dalam bentuk mu'amalah. Dalam bentuk adab, dalam bentuk akhlak. Jangan tuh bayangkan ibadah, zikir, baca Quran, doa, sholat. Itu juga ibadah. Tapi jangan lupa, berumah tangga dengan cara yang indah, bersama dengan keluarga, itu juga ibadah. Ketika antum niatkan untuk menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lebih lanjut, disebutkan dalam hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Jabir bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Ini tolong camkan baik-baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fa huwa la'ib. Segala sesuatu yang tidak termasuk zikir kepada Allah, maka itu perkara sia-sia, perkara main-main. Jelas kan? Segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah, itu perkara yang main-main, perkara sia-sia. Illa la yakunu arba'ah, kecuali empat perkara. Atau illa arba'atu khisal. Di lafadz yang lain, illa arba'u khisal, kecuali empat perkara. Empat perkara ini main-main. Tapi bukan termasuk main-main yang dilarang. Bukan termasuk main-main yang melalaikan. Termasuk main-main yang zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ialah, mula'abatur rajuli mar'atah. Nomor satu disebutkan ya ikhwan. Seorang suami yang bercanda, yang bermain-main dengan istrinya. Kan bermain-main kan, bercanda kan, bergurau kan, tapi itu semuanya dikecualikan dari permainan yang melupakan dari zikir kepada Allah. Ketika bersama dengan istri, justru akan menambah keimanan kamu, menambah akhlaknya kamu, menambah adabnya kamu. Dikarenakan babnya muamalah dengan keluarga, itu ibadah. Barakallahu fikum. dan yang lain-lainnya. Yang lainnya enggak usah, yang ini aja ya. Nah, itu yang diinginkan barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan tadi barakallahu fikum contoh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bisa mengkondisikan rumah tangganya begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Ada saat-saatnya ketika beliau memberikan kesempatan kepada keluarganya untuk bermain-main. Perkara yang mubah. Tapi sebelum itu ya ikhwan, hadis Jabir tadi. Halla dikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa enggak gadis saja, engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Disebutkan dalam lafad yang lain. Dalam lafad yang lain, dalam Bukhari Muslim, dengan lafad, halla bikran tudahikuka wa tudahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Ada kata-kata, tudahikuka wa tudahikuha. Engkau membuat dia tertawa, dia membuat engkau tertawa. Mudahakah dari kata-kata dahika, yabhaku, bahkan artinya tertawa. Tertawa. Guyon ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini lebih gamblang lagi. Itu semuanya dianjurkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nanti akan kembali lagi pada pembahasan konsep mudahakah, bagaimana penerapannya sekilas dalam keseharian barakallahu fikum insyaallah taala. Yang sekarang saya inginkan adalah contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara langsung. Bagaimana beliau bisa menggembirakan keluarganya dengan canda dan tawa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Ada beberapa lafaz yang panjang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bukunya Ishratun Nisa. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Belum mengisahkan. Suatu kali saya pernah keluar. Safar bersama Rasulullah SAW. Waktu itu saya masih sedikit dagingnya, lemaknya. Jadi masih langsing, belum gemuk. Suatu kali kita singgah di sebuah tempat. Dalam safar. Dalam safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Taqaddamu, wahai para sahabatku, hendaklah kalian maju duluan." Suruh duluan, maju duluan. Fataqaddam. Mereka berangkat duluan. Dah jauh. Rasul berkata kepada Aisyah, tinggal berdua dengan sang istri. Berdua loh ya. Berdua loh ya. Dengan sang istri. Kata Rasul, ta'alai. Hatta usabiqaki. Aisyah, sini. Aku mau nantang kamu lomba lari. Nah, ini namanya konsep musabaqah. Aku ingin nantang kamu lomba. Lomba lari. Lari berdua. Rasul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anda. Nanti bisa sedikit menerawang ya kawan. Ya kan menerawang kan, antum bisa menerawang ketika antum dulu di masa-masa muda gitu ya. Masyaallah. Lah anak enggak mengatakan pacaran lo ya. Sama istri. Sama istri. Sekarang juga enggak ada masalah. Antum sama keluarga sama istri. Enggak ada siapa-siapa. Hanya kamu dengan sang istri. Hai. Lomba lari. Lomba lari. Kira-kira antum menerawang itu lomba lari sambil gontok-gontokan begitu, sikut-sikutan begini, atau lomba lari sambil tertawa-tertawa ya. Bayangkan, jawabannya, dengan canda, dengan ria, dengan gembira, lari. Barakallahu fikum. Fasabaktu, kata Aisyah. Rasul pun lomba lari dengan aku, dan aku yang menang, katanya. Fasabaktu. 1-0 ini ya. Yang menang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Katanya Aisyah setelah itu. Kemudian pada waktu-waktu yang berikutnya lagi. Saya keluar lagi safar bersama Rasulullah SAW. Waktu itu aku sudah mulai gemuk. Waqad hamaltul lahm. Kami singgah di sebuah tempat. Rasul pun mengatakan kepada para sahabatnya. Taqaddam. Maju, maju. Suruh maju. Sudah maju jauh. Belum mengatakan. Ta'ala yusabiqaki. Ayo sini. Saya menantang lagi kamu lomba lari. Kata saya, ya Rasulullah, saya sekarang sudah gemuk, enggak bisa lari. Harus. Harus. Assalamualaikum. Fasabaqani, fasabaqani. Rasul pun melomba lari dengan aku, kali itu Rasul menang melawan aku. Menang. Maka Rasul menepuk pundakku sambil mengatakan, hadihi bitilka. Ini membalas yang sebelumnya. Kosong-kosong sekarang. Satu-satu. Satu-satu. Sebentar. Yang berbuat seperti ini siapa? Sebentar. Yang berbuat demikian siapa ya, Pak? Saya ingin menyadarkan antum. Sebagian pihak akan mengatakan, ya Allah, masa ustaz kayak gitu? Lomba lari sama istrinya. Ya Pak, gak ada siapa-siapa sih. Masa gak kemudian berpikir gitu, apa gak kemudian mengurangi muruahnya, harga dirinya, sebagai seorang ustaz besar, dai nasional. Masa kok kemudian kayak gitu sama keluarganya. Bok, waktunya disibukkan dengan ngajari istrinya, kayak ngajari Quran, atau menghafal ayat, atau hadis atau apa gitu. Masa kayak gitu. Mengurangi muruah. Anak yakin ada yang demikian ya Pak? Yakin saya insya Allah. Maka saya ingatkan antum, yang berbuat demikian siapa? Ini yang melakukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri yang paling beliau cintai, wanita yang paling mulia pada masa itu. Ada yang menyanggah? Hati-hati. Saya berani menyanggah tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan keimanannya. Ini Rasul. Ini menunjukkan barakallahu fikum, satu, perkaranya boleh. Dua, bahkan bukan semata-mata boleh. Ini ibadah. Disebut dengan ubudiyatul mu'asyarah. Ibadah dalam bentuk rumah tangga yang harmonis dengan istri. Ubudiyatul mu'amalah. Ibadah dalam bentuk mu'amalah. Ubudiyatul akhlak. Ubudiyah dalam bentuk akhlakul karimah dengan keluarga. Jangan dikira ibadah cuma Allahu Akbar. Satu daripada ibadah. Mu'amalah pun juga ibadah. Akhlak juga ibadah. Adab juga ibadah. Yang penting ada contoh Rasul di situ. Dan Rasul telah mencontohkan dalam riwayat ini. Bukan tindakan yang menyelisihi muru'ah. Tapi tindakan yang betul-betul menanamkan rasa bahagia. Rasa cinta. Kasih sayang kepada keluarga. Paham ya, Kwan? Nah. Ya, tidak harus seperti ini prakteknya. Barakallahu fikum. Kalau begini juga bagus sih. Tapi tempat yang sepi loh ya. Hanya antum sama sang istri. Nah kemudian antum pamerkan di halayak ramai. Tahu-tahu antum di Simpang 5 Semarang. Lari bareng sama istri muter. Di Simpang 5 gitu ya. Nggak. Di tempat yang sepi. Misalkan di waktu yang sepi. Ahad pagi sepi. Habis subuh gitu. Di sebuah taman. Di sebuah lapangan gitu. Antum cari lokasi yang sepi. Ini sepi insya Allah ini. Sudah. Lagi tidak ada orang sudah. Berhentikan sepeda motormu atau mobilmu. Sudah, kunci, sudah. Ajak anak-anak, sepeda rame, sudah. Ayo. Contoh Rasul. Lomba lari sama saya. Anak-anak ikut boleh, wasit juga boleh. Ya, gitu. Lari sudah, atau semua istri itu. Wah, asik gitu. Di tempat yang sepi. Dan tidak harus teriak-teriak. Ya, secukupnya aja. Ada canda, ada tawa, riang gembira, barakallah. Contoh Rasul. Akan membahagiakan istri antum. Akan merubah persepsi. Tidak kaku. Tidak saklek. Tapi menyenangkan. Ada saat-saat serius ibadah. Ada saat-saat fokus beramal. Ada saat-saat menyenangkan keluarga. Membahagiakan mereka dengan perkara-perkara yang mubah. Jempilah tadi ya Pak. Lanjut, kurang sedikit lagi. Contoh yang kedua. Khusus bagi antum-antum yang menikah dengan yang masih muda-muda. Dapat gadis-gadis muda. Antum menikah usianya 22 tahun. Tapi dapat yang 16 tahun. Ada apa enggak ada? Ya ada. Oh, ini umur 30 tahun. Dapat 14 tahun juga ada. Intinya yang usianya cukup jauh. Istrinya antum ini masih muda. Ini sangat penting untuk saya ingatkan baik-baik. Supaya antum bisa menyikapi sosok istri muda semacam ini. Barakallahu fiik. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu al'abu bil banati fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna li sawahib yatinani fayal'abna ma'i." Katanya Aisyah radhiyallahu anha, "Saya dulu masih bermain-main dengan boneka-bonekaan." Al-banat itu boneka-boneka wanita. Lu'batul banat. Di rumahnya Rasulullah SAW. Dan saya memiliki beberapa teman-teman wanita yang sebaya. Mereka datang kepada aku dan bermain-main bersama dengan aku. Fatakam makna idha ra'ayna Rasulullah SAW. Mereka ini, teman-temanku ini, kalau melihat Rasul datang, langsung sembunyi di balik tabir di rumahku. Maka Rasulullah mengatakan, kama anti wa kama antunna. Tetap di tempat, wahai Aisyah dan teman-teman kamu, jangan kemana-mana. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarrifuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim teman-temanku tadi itu datang ke rumah beliau untuk bermain-main bersama dengan aku. Ya bisa Evan istirahat dulu. Diteruskan pada maghrib. Lanjut insyaallah taala, sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakum.